Mitra bisnis, dalam kehidupan kita, cara berpikir kita ada dua. Yang satu adalah berdasarkan logika atau logic, yang satu berdasarkan persepsi atau perception. Logic itu mengkreat kita menjadi lebih pandai. Di sekolah kita diajari logic ya. Diajari tentang cara berpikir kalau A maka B, maka C, maka A menjadi C. Ini adalah pemikiran tentang logic yang akan mengkreat cleverness, kepintaran kita. Sedangkan perception ini akan mengkreat wisdom atau kearifan atau kemapanan berpikir ya. Kalau logic itu membuat kita sharp, tajam, seperti kamera itu fokus pada satu titik. Sedangkan perception biasanya seperti kamera yang mempunyai sudut lebar, wide angle lens ya. Kita melihat semuanya, scanning, lalu mengambil keputusan, oh ternyata barang ini bagus atau jelek ya. Saya kasih sebuah contoh yang membedakan dua hal ini. Misalkan Anda malam lampunya mati di hotel, Anda bangun ya, lalu Anda mau mencari switch-nya atau Anda mau jalan ke kamar mandi. Anda bangun, lalu Anda berpikir di sebelah saya ada tembok. Kalau saya jalan menuruti tembok karena gelap total, saya akan mencapai ujung di sebelah sana. Di ujung sebelah sana, kalau saya mencapai pintu, pasti di dekat pintu akan ada switch ya. Kalau ada switch saya nyalakan, maka saya akan bisa melihat. Ini logik ya. Tapi kalau Anda malam dari hotel itu bangun, lalu Anda sudah tahu switch-nya, ada switch nyala, dan Anda lihat terang, maka Anda bisa ke kamar mandi jalan tanpa mikir sama sekali. Ini perception. Kalau Anda lihat contoh lain tentang perception ya. Cerita kuno tentang orang yang pergi ke sebuah tempat di mana dia melihat semua orang di sana tidak pakai sepatu. Maka ada dua sil sepatu. Yang pertama dia bilang, waduh, percuma jualan di sini, tidak ada orang pakai sepatu. Yang kedua bilang, waduh, marketnya luar biasa besarnya, tidak ada orang yang pakai sepatu di sini. Ini dua hal yang berbeda, melihat sesuatu yang sama. Ya. Logiknya tentu tidak ada di situ karena orang hanya melihat orang tidak pakai sepatu. Tapi persepsinya berbeda karena persepsi ini dikreat dari otak kita mempunyai kematangan berpikir sebelumnya, pengalaman, dan bagaimana sikap kita terhadap sesuatu. Disitulah timbul sebuah wisdom atau kearifan. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.